Apa benar membaca surat Al-Ikhlas banyak 3 kali itu seperti mengkhatamkan Al-Quran? Tidak benar. Yang benar membaca surat Al-Ikhlas sekali seperti senilai sepertiga Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu isinya 3 macam. Isinya masalah tauhid, isinya masalah cerita tentang Allah, cerita tentang makhluk, kemudian perintah dan larangan. Dan surat Al-Ikhlas isinya adalah berita atau cerita tentang Allah. Maka di sepertiga dari 3 bagian Al-Quran. Bukan artinya pahalanya, artinya adalah maknanya, makna kandungannya adalah sepertiga dari 3 bagian isi Al-Quran.